الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أما بعد kembali kepada pembahasan hadis yang terakhir daripada kitab taqwa ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam taqwalah kepada Tuhan kamu, bertakwalah kepada Allah dan solatlah lima waktu kamu dan berpuasalah pada bulan kamu, tunaikan zakat harta benda kamu dan taatilah pemerintah atau ketua-ketua kamu, kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhan kamu. Telah kita terangkan bahawa hadis ini sebenarnya adalah bahagian daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatil wada'nya, iaitu haji perpisahan. Sebabkan selepas peristiwa haji ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan para sahabat. Nabi sallallahu meninggal dunia tidak berapa lama selepas itu. Telah diterangkan di sini tentang jenis-jenis khutbah. Pertama adalah khutbah ratibah, khutbah yang rutin, yang merupakan sebahagian daripada ibadat tertentu, iaitu khususnya adalah khutbah Jumaat dan khutbah Hari Raya. Itu juga dengan khutbah gerhana sebagaimana dikuatkan oleh pencerah kitab. Kemudian di situ adalah khutbah yang mendatang, khutbah aradah, iaitu bersebab. Jika tidak ada sebab itu, tidak ada khutbahnya. Jadi ini juga disyariatkan sebagaimana yang terdapat di dalam contoh yang pertama, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kesalahan mereka-mereka yang meletakkan syarat-syarat yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Antaranya adalah mensyaratkan bahawa al-wala itu adalah milik bukan bagi orang yang memerdekakan. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taq. Hanyasanya wala itu, hak wali, kewalian itu adalah bagi orang yang memerdekakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan syarat tersebut. Telah kita katakan atau telah kita isyaratkan tadi bahawa ini adalah antara hadis yang merupakan kaedah di dalam bab akad, jual beli, nikah kahwin dan seumpamanya, iaitu tentang hukum syarat dalam akad-akad ini. Jadi asalnya sesuatu jual beli itu harus jelas. Jadi kalau kita membeli kitab contohnya, kitab tu ada, kita nampak kitab ni dan jelas harga, dan kita bayar bila melaksanakan transaksinya, kita katakan aku jual kau kitab ini dengan harga $20. Jadi akan bertukar tanganlah kitab itu dan uangnya $20. Baik, itu asal. Tetapi kadang-kadang, bahkan kebanyakan kali juga, kita dapati bahawa terdapat akad-akad yang diletakkan di dalamnya syarat-syarat tertentu. Contohnya, aku jual kau kitab ini ataupun dia kata aku beli kitab ini dengan kau $20, tapi dengan syarat kau pack dulu. Cantik-cantik. Boleh tak? Itu satu. Aku beli dengan kau kitab ini $20, tapi dengan syarat engkau postkan kat rumahku. Aku tak nak ambil sekarang. Kalau kereta, aku jual kau kereta, aku beli kereta ini sekian-sekian harga, tapi dengan syarat kau tumpang aku sampai balik negeri aku. Kau tengok mana? Johor. Okey, Johor. Dan hantar tu, lepas tu kau punya. Boleh tak syarat-syarat macam ni? Jadi jawabnya, syarat ini dibolehkan. Syarat-syarat ini dibolehkan. Kerana syarat-syarat ini tidak menyalahi maksud akad tersebut, maksud jual-beli tersebut. Seseorang yang mensyaratkan di tagnya buku tersebut, adakah dia membuat buku itu tak boleh dibaca ataupun untuk memelihara buku tersebut supaya dihantar dalam keadaan yang baik, sempurna, lepas itu dia boleh buka dan baca? Ya, ini tentu sekali. Jadi itu adalah satu syarat yang bermanfaat untuk si pembeli, walaupun salah satu daripadanya, tetapi ia juga melaksanakan, meneruskan maksud jual beli tersebut, maksud jual beli kitab. Kalau kita baca kitab tu, okay. Yang kedua, syarat kedua apa dia? Adalah hendaklah dihantarkan kitab ni, poskan kat rumah. Itu juga tidak ada masalah. Sebab bila sampai kat rumah, mudah dia nak buka, dia nak dia baca. Apalagi kalau kitab ni banyak je tak? Baik. Dalam jual beli kereta pula, dia syaratkan penjual itu kata, aku jual kau, kau kena hantar aku balik kat rumah aku. Itu semua pengecualian yang tidak bersalahan dengan dengan akad. Sebab akhirnya orang itu akan dapat barang yang dibeli tersebut. Right? Dan itu kalau diredai oleh pihak yang kedua, maka itu dibolehkan. Tapi di sana ada beberapa syarat lain yang mana dipertikaikan oleh ulama ataupun dibatalkan oleh ulama. Contohnya dia kata, aku jual kau kitab ini dengan sekian-sekian uang, tetapi kau mesti baca sampai muka surat 400 je. Lain tak boleh baca. Ataupun aku jual kau kitab ini, tapi kau boleh baca satu kali saja. Ataupun bila kau baca tu, kau jangan, kau tak boleh jual pada orang lain, tak boleh kasih pada orang lain, simpan kat tempat kau. Jadi syarat-syarat ini kalau kita lihat, nampak macam syarat seperti yang pertama, tapi sebenarnya dia tidak, ia tidak meneruskan ataupun menunaikan maksud jual beli tadi. Iaitu bila kita selesai jual beli, harta itu tukar milik, berpindah milik daripada penjual kepada pembeli dan menjadi hak milik penuh pembeli untuk dia melakukan apa dia suka dengan kitab tersebut. Kalau dia hadkan bacaan kitab itu pada sekian muka surat atau baca sekali saja ataupun hanya dia je baca, maka itu semua menafikan hak milik penuhnya ke atas kitab tersebut. Jadi kata ulama, syarat ini batil. Dan ini yang dimaksudkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Walaupun 100 syarat, dia batil. Jadi bab ini banyak berlaku ataupun sekarang, zaman sekarang kita makin banyak makin contoh-contohnya, di mana syarat-syarat itu membuatkan akad itu makin tak jelas, makin tidak jelas. Dan biasanya ini berlaku bila terdapatnya dua akad dalam satu, dua jual beli dalam satu kontrak jual beli. Aku jual kau kitab ini $20 dengan syarat kau mesti beli kitab lagi satu ni. Boleh tak? Ataupun aku jual kau kitab ini $20 dengan syarat jam kau tu bagi aku. Dia dah $20, ada jam pula lagi. Ataupun kau jualkan aku kitab kau pula pada aku. Jadi ini sekarang ada dua kontrak dalam satu. Jadi dalam hal ini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang berbeza-beza, dan hadis ini hasan ataupun sahih, dan walau bagaimanapun dia digunakan oleh ulama, ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka dalam bab syarat di dalam jual beli, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bai'atani fil bai', atau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'ataini fil bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada dua jual beli dalam satu jual beli. Baik. Kemudian ulama membahaskan tentang maknanya, tapi antara yang mereka sebutkan adalah yang kita sebutkan tadi, di mana terdapat dua jual beli dalam satu dan tidak dapat dibeza-bezakan jual beli tersebut. Jadi sekarang kalau dia kata, aku jual kau kitab ini $20 dengan syarat kau beli lagi satu kitab, sekarang awak beli $20 ni untuk apa? Kitab yang ini berapa dolar? Kitab lagi satu berapa dolar? Awak tahu? Awak agak-agak 10-10. Tak semestinya, kata tak? Entah-entah, kitab ini harga dia yang nak jual ni sebenarnya harga dia $5. Dan kitab lagi satu ni mungkin harga dia berapa dolar juga, tapi total up dia jadi $20. Awak tak tahu sebenarnya berapa untung yang diterima oleh oleh penjual kitab. Jadi ada gharar di situ, ada tidak ketahuan di situ, tidak jelas. Lain kalau kita dua jual beli dalam satu, di mana Kau beli kitab ni $20 dan kitab ini $10. Boleh tak boleh? Bolehlah, kita dari pergi Giant, pergi kedai, mana kita beli satu barang. Kisah kabar lain, susu lain, itu lain, apa semua ya. Itu semua entah berapa puluh jual beli dalam satu risik satu tu lah. Tapi salah tak tu? Semua ulama kata tidak salah. Dan ini tidak termasuk di dalam larangan dua jual beli dalam satu. Sebab setiap barang jelas harganya. Dan tak ada barang, tak ada tipu situ. Zaman sekarang dah sedang kita bahas kan ini, ada orang tanya, sahabat kita tanya lalu email, tapi kita ada pasal lain lah. Yang penting dekat sini yang kita pakai sekarang apa? Handphone, iPhone, apa pun dan sebagainya, HTC dan seterusnya. Jadi di sana ada jenis jual beli handphone ni, handphone tanpa kontrak. Ada satu kontrak tak ada handphone. Ada? Masih ada lagi? Tak tahulah eh, saya lagi tak tahu. Yang ketiga adalah jual handphone atau beli handphone dan kontrak. Handphone yang mungkin harga dia beribu, dia kata $0 kadang-kadang dengan kontrak macam ini. Kalau dengan kontrak lagi satu kurang sikit, harga dia $68. Kalau harga dia murah lagi sikit, handphone dia jadi $300+. Handphone, kontrak dia lagi murah, handphone dia lagi mahal, $600. Kontraknya berapa tahun? 2 tahun. Lock, ikat. Kalau awak terminate awal-awal, kena apa? Penalty. Penalty bagus lah, diskor. Tak ni penalty ni awak kena bayar lagi. Bayar dia bukan sikit-sikit, dia ada bayar yang tetap. Lepas tu dia kira berapa bulan yang awak apa semua tu kan. Maknanya penting awak kena, kena teruskan. Jadi dekat sini, apa yang awak beli sekarang? Handphone. Betul lah? Okey, beli handphone harganya, kita ambil lah yang $98. Ada masalah tak kalau beli handphone $98? Mana ada orang nak jual iPhone $98? Bohong betul lah. Tapi dia kata awak kena beli ini kontrak lagi satu. Dan kontrak ini sekian bulan, berapa lah. Mahal juga kadang-kadang, 20-20 juga. Saya pun tak ingat plan-plan dia, yang fleksi, yang apa semuanya, baru terbaju sikit tak ingat. Baik. Akhirnya, akhirnya lepas 2 tahun, berapa jumlah handphone tu lah? Tak pun tak ada. Ada orang kata, ustaz, jual beli macam ni tak ada apa-apa kan? Kita cuma beli kontrak khidmat telecommunication services. Tapi oleh kerana kita langgan satu kontrak yang agak mahal, jadi dia pun berbesar hati lah dengan apa ni, kesudian kita melanggani dia. Jadi dia kasi kita hadiah. Dia kasi kita hadiah. Macam awak beli aircon dapat microwave, dapat kipas angin. Betul tak? Beli susu dapat apa, mainan dan sebagainya tu lah. Apa salah dia nak kasi? Betul ke tu? Saya kalau tanya awak, awak percaya tak orang cakap apa ni, itu sebenarnya yang berlaku? Walaupun dia $0, nampak kan $0? Tidak. Sebenarnya semua telah dimasukkan ke dalam kontrak tersebut dan tidak dapat dipisahkan harga retail sebenarnya untuk handphone tu berapa dan kontrak tu berapa. Dan kemudian dalam kontrak tu dia kata going call berapa sen. Sebenarnya ada tau, cuma kita yang tak tahu. Dan data berapa, ya kan? Data tu masuk SMS ke, saya tak tahulah. Apa lagi dah servis-servis dia. Awak kena kira sebenarnya, kalau betul lah beli handphone sendiri lebih mahal daripada beli handphone dengan kontrak, ada tak syarikat nak jual kalau dia boleh apa ni, merugikan dia? Kenapa kita jarang apa dia jual handphone sendiri tanpa kontrak? Sebabnya ada teman mengatakan kalau awak check balik dia punya rates, kat dalam rates tu dia jadi lain, lebih banyak daripada biasa. Baik, ongkos lebih banyak daripada biasa. Awak kira satu, mula-mula tak nampak, mungkin berapa dolar je kan, $98. Tapi bila kira tiap bulan $20 kali 24 bulan, dia jadi $480. Total up dia lebih banyak daripada awak beli handphone tu sendiri. Tu biasanya berlaku, jarang sama. Apa lagi macam tak pernah, lagi murah daripada awak beli handphone tu sendiri dan kontrak itu sendiri. Jadi di sinilah permasalahannya. Adakah cara jual beli ini termasuk dalam larangan dalam hadis? Tidak ada jual beli dalam satu jual beli. Boleh tak syarat-syarat seperti ini? Adakah ini syarat yang dibenar? Adakah dia sama dengan kita pergi supermarket, Giant dan sebagainya, beli macam-macam barang? Tak sama. Jawabnya tak sama. Sebab tu harga barang yang ribuan lebih sebenarnya. Jadi kalau baru keluar sebenarnya ribuan lebih, saya pernah tengok kat negeri lain dan kat negeri kita pun. Kalau dia sendiri dengan tanpa kontrak, kalau kat negeri tempat saya tinggal, dia jarang ada kontrak. Orang-orang sana tak main kontrak. Jadi saya tahu harga dia sebenarnya berapa. Jadi percaya ke awak bahawa kalau awak melanggani servis macam gini dengan rela hati je, sentel ke apa ke, beri awak free $1,000. Percaya? 10 kali, 100 kali dia bankrupt pun kalau betul macam tu. Jadi maknanya tidak, mesti dia akan buat untung daripada pemberian tersebut. Jadi sebenarnya dia bukan bagi, bukan hadiah, tetapi dia jual. Dia jual. Jadi ada dua jualan kat sini. Satu jualan handphone, tak, satu jualan kontrak. Kerana awak tak tahu untuk apa berapa awak bayar. Walaupun saya tahu mungkin ada yang sedang menggunakannya. Mula-mula saya tawakuf, saya tak pernah cakap pasal benda ni. Orang pun tak tanya, saya tak pakai. Jadi saya tak ambil heran lah. Orang yang pakai itu yang tanya kan. Banyak juga sahabat tak pakai. Tanya ada orang, kenapa orang pakai? Tapi saya dah terangkan kepada mereka, saya harap mereka ambil perhatian selepas ini. Ada juga beberapa orang lain yang setuju dengan saya. Dia dah buat kira-kiranya semua. Baik, dia dapati memang lain daripada biasa. Kalau prepaid 8 sen, dia jadi 16 sen contohnya. Dan berapa ni, dia ada lain. Jadi balik semula, awak makin banyak bayar daripada biasa. Dan inilah ain ataupun inilah hakikatnya penipuan. Sebab kalau diberitahu hakikatnya apa yang kita bayar selepas 24 tahun, awak mungkin dah fikir banyak kali tu lah, nak beli ke tidak kan? Tapi nampak barang yang mahal tu jadi affordable. Orang semua pakai. Mana pula waktu orang semua pakai, budak-budak pun pakai, mak bapak pun beli kan tu. Pada dia murah, dia tak apa-apa je. Dia tak tahu bahawa bila dia charge lepas tu. Tapi ada orang mungkin mengatakan, tapi kan untuk telecommunication services itu kan maklum diketahui berapa pakai, gitu lah dapat. Betul tak? Mana ada tipu kat situ? Jawab kita macam ni. Kalau awak beli handphone harganya $1,000, kemudian dikatakan kalau cash $1,000, kalau hutang $1,200, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada paksaan. Hutang 2 tahun $1,200. Tak salah. Jadi awak membayarlah tiap-tiap bulan sekian-sekian sampai $1,200 untuk handphone tersebut. Tapi sekarang dia kata kalau hutang, awak beli kontrak ni untuk masa 2 tahun. Dia dah jadi cerita lain tu. Jadi dia bukan installment yang bebas, tapi installment yang ada. Ada lagi satu syarat, ada lagi tu ikatan dekat situ. Yang dekat situ awak tak tahu sebenarnya berapa sebenarnya awak bayar. Okay, mungkin yang tetap tu adalah kan dia kata unlimited untuk outgoing berapa bulan. Betul tak? Berapa bulan, berapa minit, byte berapa byte punya kan, dan SMS berapalah seterusnya. Ya betul. Kat situ je rate ni lain tau sebenarnya. Kemudian kalau lebih berapa, awak tak tahu setiap lepas itu berapa. Hakikatnya awak tak mahu tu. Kalau ada pilihan, awak tak mahu. Tetapi oleh kerana nak installment ni pasal, awak terikat dengan dia. Jadi banyak tipu daripada angle itu dan angle ini. Kemudian kalau ditanya niat awak nak beli apa, niatnya nak beli handphone ke? Nak beli kontrak. Kalau niat nak beli handphone, kontrak tu hadiah, awak tak heran dia apa ni, ada line ke tak ada line. Kalau niatnya nak beli line, bukan handphone, handphone hadiah, dia tak kasih handphone pun, awak tak boleh tuntut. Dalam syariat, sesuatu yang bukan sebahagian daripada akad, hanya hadiah biasa, tak boleh tuntut. Tak ada ganti rugi, tak ada doman. Kalau akhirnya tiba-tiba handphone mana? Saya hadiah aja. Saya tak mau kasih lah hadiah ni. Atau dia kata orang stok ke apa? Tak boleh tuntut. Dekat kes, awak lawanlah macam mana. Banyak-banyak dia denda company tu. Kerana gimmick dia tu tipu. Mungkir janji lah agaknya. Tipu je banyak-banyak. Tapi boleh tak dia suruh kasih dia telefon, bayar balik? Tak boleh. Sebab apa? Itu hadiah tu bukan sebahagian daripada kos. Kos apa tu, handphone tersebut ataupun kontrak tersebut. Kalau kita anggap handphone itu adalah hadiah semata-mata. Faham ni? Jadi bila kita kata nak, kalau kau beli ni aku kasih hadiah, hadiah ni kalau tak kasih jadi boleh kan? Sebab hadiah tu tak akan berlaku sampailah kita terima. Jadi sekarang kita pergi kepada bab lain. Kalau bab CPF, dia kata hadiah, hadiah tu akan berlaku sampai kita terima. Bukan sekarang tulis nomination, sekarang dah jadi hadiah. Bila tu jadi hadiah? Bila dia terima, nomini tu terima. Bila nomini tu terima? Bila waktu dia hidup, waktu pemberi hidup, lepas dia mati. Lepas mati apa hukum harta benda tu? Dia punya lagi ke? Bukan. Dah milik faraid, dah milik waris. Jadi dia namakan hadiah, tapi dia tetap apa? Wasiat. Syarat dia mesti dia terima. Jadi macam mana pun diorang pusing, sebenarnya tak boleh pusing. Sebab hukum Islam ni dia dah elakkan daripada penipuan. Cuma orang yang jujur akan nampak. Dia tak nampak lagi, ada timur besar, dia tak boleh pergi. Melainkan dengan cara yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan kalau nak tolong orang? Orang susah, orang tu gini, orang gini. Ambil lah, kasih berapa? 10,000? Cek tulis ke 10,000. Betul ke nak kasih 10,000? PM ya? 100,000 lagi. Orang ni tak ada rumah, ambil lah rumah aku tinggal kat tempat lain. Ada tak nak buat gitu? Mesti orang akan bakhil. Orang tak akan. Bila dia dah tersetik yang nak mati, dia dah tak heran, dia tahu duit pun tak boleh manfaatkan dia, baru dia kata ambilkan kau. Kita sudah hakikat ni. It's a bad sedekah bila orang tu lantaran sihat. Bakhil. Takut mati, takut jadi ke, takut miskin. Bukan lepas itu. Jadi bukan Islam tak kasih tolong. Islam berikan. Benarkan untuk menolong. Dan kalau dia waris, apa kita takut? Dan tentu dia dapat faraid. Oh, tapi tak cukup lah nanti faraid dan sebagainya. Nah, itulah jadi urusan kita. Yang tak ngapain kan bukan kita. Kalau tak cukup, Allah lah kasih cukup. Kalau dia bertawakal kepada Allah SWT, akan berikan dia jalan keluar. Tapi tidak, bukan kita. Kalau dia bukan waris, anak angkat lah, dia tak dapat gini faraid dan sebagainya. Boleh awak kasih sepertiga. Siapa kata tak boleh? Sepertiga. Ini kalau duit banyak. Sepertiga tak mengapa. Sepertiga tu pun kata Nabi SAW, katia sudah banyak. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa syarat ini, ini semua syarat tau, semua ada kaitan. Dan lastly kita ceritakan tentang apa? Tentang hukum jual beli dengan campur dengan kontrak. Jadi sekurang-kurangnya sekarang ni saya lihat dah memang ada, ada syubhat besar kat situ. Termasuk di dalam jual beli gharar. Yang tak tahu tak tahu memang, kalau tak tahu memang tak tahu, habiskan semuanya. Lepas tu kalau boleh jangan buat, jangan buat lagi, cari yang lain. Apa kira balik, saya tak kira lagi, saya tak buat perkiraan lagi. Mungkin ada orang yang dah buat perkiraan, kirakan berapa banyak sebenarnya awak bayar dan awak bandingkan dengan market price berapa sebenarnya. Ini beza dengan installment lebih yang tadi tu, beza itu boleh. Ala kulihal, itu dasarnya adalah hadis Nabi SAW tadi. Kullu syaratin laisa fi kitabillah, hadis Barirah. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka dia adalah batil walaupun dia 100 syarat. Ada satu jenis syarat, tapi ini dalam nikah kahwin, kalau awak pernah dengar, iaitu dinamakan nikah syirar. Syirar. Macam mana jenis ya? Jadi orang ini dia berkata kepada satu orang lelaki lagi, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan, nikahkan anak perempuan kau dengan aku. Itu dia. Jadi ini dua akad, dua nikah dalam satu pernikahan. Nabi SAW haram. Jadi ini dekat dengan masalah kita. Dan satu lagi yang dilakukan zaman sekarang di dalam bank-bank, walaupun namanya bank Islam, jenis dia macam ini. Aku beli dengan bank kereta, kereta ambil muda lah, ambil RM20,000 hutang. Okey. Kemudian aku jual balik dengan bank itu dengan harga RM15,000 tunai. Kereta tu beli daripada bank RM20,000 hutang. Lepas tu dijual balik dengan bank RM15,000 tunai. Jadi apa yang berlaku dengan tangan, kat dalam tangan dia ada berapa ribu? RM15,000 sekarang. Tapi berapa dia hutang dengan bank? RM20,000. Jadi RM20,000 tolak RM15,000 berapa? RM5,000 tu apa? Itulah riba. Jadi kalau betul-betul dia pergi bank, aku pinjam dia RM15,000, ambil RM15,000, bayar nanti lagi 5 tahun RM20,000. Jadi ribanya 5. Sama, lepas tu dia kira bulan-bulan. Sama ke tak sama? Sama. Hakikatnya semua orang pergi bank yang ambil, bukan nak ambil kereta. Faham? Jadi ini dua jual beli dalam satu. Orang sekarang panggil bai'ul murabah. Pada zaman dulu punya murabahah lah. Murabahah tu maknanya ambil untung. Murabahah macam tadi lah. Aku nak jual kereta. Okey. Pada seseorang. Seorang tu akan tanya, berapa kau punya modal, kos untuk beli kereta ni? Oh, kereta ini RM15,000. Aku beli RM15,000. Mesti cakap tau dengan jujur. Okey lah, aku beli daripada kau RM20,000. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Jadi dia dapat tahu dia punya cost price, dia tambahkan sikit. Sama ada macam itu ataupun dia kata, okey aku tambah 2 kali atau aku tambah 10% atau 20% dan sebagainya. Itu dia namanya bai' murabah. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab fuqaha zaman silam. Tapi zaman sekarang di situ lain. Mana-mana awak boleh nampak produk murabah kan. Yang hakikatnya sebenarnya adalah meminjam duit secara riba. Kita akan cerita lagi dekat bank komersial. Dan mereka telah mengadakan kursus-kursus untuk orang-orang supaya ustaz-ustaz jadi advisor-advisor dalam bank-bank ini. Tapi produk kita tak ada kat mana-mana, mesti ada. Sebab tu bahkan kita adalah produk yang utama sebab nak pinjam duit. Nak beli rumah lah, nak beli untuk buka bisnes lah dan sebagainya. Sama juga datang. Baik. Lepas tu mereka kata darurat dan sebagainya, tu cerita panjang lain. Tapi dalam bab beli handphone ada darurat tak? Tu kan nak cerita pasal tu lah. Ada darurat? Boleh ada. Maksud saya, ada tak jual handphone sendiri aja, jual line sendiri aja? Ada kan? Kalau tak nak pakai line, prepaid pun boleh. Tak salah beli line. 2 tahun ikat dengan dia, tak salah. Kalau tak bayar, kena termination fee, itu semua masih boleh lagi. Sama macam kita sewakan rumah kita 1 tahun. Kalau tak bayar, nak batalkan 2 bulan sebelum itu, ataupun terkejut-terkejut lah ni, okey, mesti kena sekian-sekian. Boleh, tak apa. Itu boleh letak dalam syarat satu untuk maslahat orang yang menyewakan. Betul tak tu? Jadi dalam bab itu, dalam kontrak itu, detail dalam kontrak telekom service, insya-Allah kita tak nak tengok sangat. Kita tak nak tengok sangat. Kita belum tengok sebenarnya. Tengok tak tahu apa jadi, tapi kita tak mau tengok sangat. Anggap okey je lah syarat-syarat tersebut. Jadi yang masalah dia adalah apa? Bila digabungkan akad ini dengan akad ini, tanpa kita dapat ketahui betul-betul berapa. Zaman sekarang pula, bila nak minta sedekah, minta derma, betul tak? Dulu kita ada mana terletak je lah tu, apa tabung tu, kasih, orang mau kasih cash. Jadi masjid ke, satuan ke, modal dia apa? Tabung, itu modal. Itu apa punya tempat kuih tu kan, habis kan? Tak letak lah, boleh tabung kuih je kan? Tak pakai letak, tak ada modal lah sebenarnya, tak ada modal. awak nak tak roda sikit, canggih sikit, dia boleh tolak. Tak ada apa-apa lah. Awak nak letak lock ke apa, tak ada modal. Jadi semua yang keluar daripada kocik, penderma, masuk kepada kocik. Tak ada kos tengah-tengah. Tak ada orang, tak ada orang makan. Cuma banyak ke sikit. Maka tu kita buat cari ni tak banyak sangat lah. Tak banyak, bahkan sikit lah. Tak cukup lah, tak mak tu orang nak cepat je. Sebab tu orang dah derma lah. Ha, tu dia. Habis macam mana? Kita pakai pancing lah, umpan. Kita, orang ni mesti nak makan kan. Okay, kita jual apalah nasi dam, nasi dam ni amal. Kita kata kan amal, sambil beli, sambil sedekah. Ah, nampak tak? Ada sambil-sambil tau bagaimana? Dua jual beli, dua angkat dalam satu. Dia markup tau harga dia. Harga dia bukan harga nasi berani biasa. Nasi berani macam harga special pun kat mana pun, dia tak ada sampai harga macam itu. Selalu $10 tu lah. Dia tak akan sampai lah. Banyak-banyak pun $5-6 yang bagus. Restoran aircon apa pun, restoran India mana pun, dia tetap hanya Bombay ke, dia tetap nampak, tak akan sampai macam itu. Jadi maknanya ini dia punya bukan market price. Tapi dia kata total ni beli amal. So persoalan dia apa agak-agak? Kalau tanya seorang fakir, berapa harga dia? Berapa yang awak bayar? Berapa yang awak sedekah? Sekali harga barang dia taruh lah kos pada $9, $1 sedekah. Awak nak beli tak $1 yang sedekah? Jadi barang mahal lah, betul lah. Baik aku beli kat sana. Kalau kos pada itu kan? Ya? Dan sebaliknya. Kita pun cerita pasal dia punya kos untuk iklan dia, kan biasa dia dan seterusnya. Baik. Kalau dia adalah sedekah, bila tiba hari untuk collection dia, dia letak kat dalam gambar macam ni lah. Ada ayam, nasi, apanya dengan asap dia keluar sekali tu lah. Awak pun tengok asap semua keluar. Tapi bila makan, basi. Macam? Ada doman tak? Ada khiyarul a'in tak? Tahu khiyarul a'in, doman tu maknanya ganti rugi charge. Ganti lah, ataupun warranty kat situ. Dan khiyarul a'in tu maknanya sama. Maknanya kalau ada a'in kat dalam barang tersebut, boleh diminta ganti. Boleh tak minta ganti? Jadi bila yang boleh minta ganti? Bila dia adalah satu jual beli semata-mata. Tapi sekarang kata orang awak sedekah. Betul tak? Kalau sedekah, kenapa pula minta lagi nasi? Awak nak sedekah ke nak makan nasi? Awak kalau pergi mahkamah macam ni, pening. Tak boleh. Macam mana hukum? Akad dia tak tahu apa benda. Walaupun dilakukan oleh mana-mana juga, walaupun akhirnya natijahnya banyaklah untungnya dan sebagainya. Hukum bukan terkait pada ujungnya saja, natijahnya saja. Banyak benda kita boleh lakukan untuk dapat duit yang banyak. Awak buat satu konsert, panggillah mana-mana artis apa semua ya. Awak buatlah B2 pageant kat dalam apa? Masjid lah. Ramai lah orang datang ke. Banyaklah duit kalau tak satu kali tiket $10 ke berapa dolar. Nak dapat duit belakang tu, tak boleh dia jadikan dasar hukum. Proses dia tak dapat pun kena tengok. Kalau dia untuk masjid, institusi dakwah, institusi Islam, lebih-lebih lagi kena dijaga, kena bersih daripada unsur-unsur yang kalau tak haram syubhat pun. Seharusnya macam itu kan? Seolah-olah tak ada orang yang melihat perkara ini dah berapa lama. Dan dia bukannya bab jauh-jauh sangat pun, tetap bab biasa, bab muamalat juga. Jadi kita perhatikan agaknya oleh kerana mereka tak tahu atau lemah atau tak kuasa untuk semak balik akad-akad package-package yang ada sekarang ini. Sebab itulah berlaku apa yang berlaku. Dan kemudian timbul yang lebih besar daripada itu yang sebagainya. Kita tengok asal apa-apa. Lebih besar pun boleh. Pasal dah main sembarangan sama Rono. Kita berlaku. Package banyak. Pakej punya korban, pakej haji, pakej tu semua macam-macam ada kat dalam. Kita tak mau tengok. Tak takut-takut kita tengok akan matikan periuk nasi orang. Kita tak tengok lagi, orang tak tanya pun gitu, kita tak jawab. Tapi hakikatnya bukan tu, bukan begitu caranya kan. Bukan macam tu tunggu orang tanya dan seterusnya. Jadi kita, macam kita kalau terangkan perkara ini, mungkin kita jadi orang yang paling dibenci oleh masyarakat lah, buat kacau. Betul tak? Tapi itulah hakikatnya. Sebabnya bila kecil-kecil benda ini yang berlaku harian ni tak dibincangkan, jadi umat jahil, bahkan orang yang sepatutnya tahu pun jahil. Cuba bayangkan sampai ke mana dia pergi. Yang lebih besar daripada itu, kita akan dapati kesalahan. Dan kita katakan bukan maksudnya kita redha, tak kisahlah ustaz, nasi biryani ni 10 dolar 20 dolar, tak kisah, minyak sedekah je. Ini bukan pasal awak redha ke tak redha. Riba haram juga walaupun dua-dua redha. Zina haram walaupun lelaki dengan perempuan tu garanti redha biasanya, tapi tak ada rogol. Mana boleh kata redha je? Tak boleh ambil satu daripada bahagian ayat Quran, ya lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta benda antara kamu dengan cara batil, melainkan dengan jalan taradin, kamu redha meredai antara kamu. Awak boleh ambil tak? Kalau redha je terus boleh? Tak boleh. Itu memang satu perkara yang asas dalam jual beli. Tak boleh kita dipaksa beli kereta tu baru beli. Kita dipaksa pun minta maaf, kalau kita dipaksa baru batal, tidak juga. Kalau kita redha dia halang, tidak. Dia kena tengok perkara-perkara lain. Jadi seseorang tu mesti ada ilmu, mesti ada satu ground ataupun background yang baik terhadap apa tu, sudut-sudut di dalam apa ni, muamalat dalam jual beli dan sebagainya. Kita, dan ini antara perkara yang perlu apa ni, perlu dikaji juga. Dan dia juga balik semula pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cakap tu semuanya datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya muamalat pun mesti ikut sunnah. Orang kata muamalat tu kan muamalat ustaz. Ini jual beli ini semua bukannya ibadat. Asal semua boleh. Kita katakan memang betul asal dia boleh, tetapi muamalah tu sebenarnya ibadat. Tak ada sesuatu yang keluar daripada perbuatan kita melainkan semuanya ibadat. Hatta kita tidur pun boleh jadi ibadat. Ada tidur yang halal, ada tidur haram, betul? Kesemua tidur halal. Awak dah tengah azan subuh, awak tidur halal-halal ke haram? Haram. Ha? Walaupun benda biasa je. Baik, qada hajat itu halal aja mana-mana. Tak mana-mana boleh qada hajat. Tak boleh juga. Asal boleh je orang kata, tak boleh juga. Ini menunjukkan itu benda-benda mubah, apalagi benda-benda yang berkaitan dengan orang kedua, orang lain dan sebagainya. Jadi Islam walaupun kata asalnya boleh, di sana ada syarat-syarat ni. Baik, ada syarat-syarat yang diletakkan. Tak boleh kita kasih alasan. Contohnya macam tadi, jual beli handphone dengan kontrak sekaligus tu. Ala, ini satu jena baru, G-E-N-R-E. Satu akad baru, tak pernah disebut oleh fuqaha. Dan oleh kerana tak pernah disebut oleh fuqaha, oleh kerana dia baru, dan dia muamalat ke ibadat tu, jual beli ni, kontrak ni, muamalat. Asal muamalat, apa kata mereka? Kaedah ni, asal dia mubah, asal dia boleh. Boleh lah, sudah. Gitu je. Jadi semua boleh. Pasal benda tu baru, tak ada benda sebenarnya betul-betul punya baru. Tipu daya dia style baru memang ada, tapi kita kena cari betul usul dia. Kita bedah dia, kita dapati dia bukan baru juga, lama juga. Lepas tu yang boleh kita cuba nak dedahkan dalam masalah apa tu, wasiat tadi, akad dia, oh ni nomination tak pernah ada dalam kitab dan sebagainya, oh ni baru punya. Dan asal dia muamalat, asal dia boleh aja. Jadi boleh. Macam tu je. Eh, bukan kita nak cari pasal, nak cari gaduh dan sebagainya. Al-haqqu yuqal, in kana murra. Yang hak itu tetap diterangkan walaupun dia batil. Nah, jadi kita sambung sedikit tentang ataupun hadis ini. Satu lagi contoh khutbah Ar-Ridah, contoh khutbah yang mendatang adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma memintakan syafaat kepada beliau untuk seorang wanita bangsawan yang meminjam barang lalu mencurinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memotong tangannya. Kerana kebangsawanan wanita itu, orang-orang Quraisy ragu melaksanakan perintah itu. Maka mereka meminta seorang agar memintakan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak payahlah potong tangan. Maka mereka pun memilih Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk memintakan syafaat kepada beliau, sebab Usamah ni adalah orang yang amat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam anak sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Apakah kamu meminta syafaat dalam hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia dan memperjelaskan kepada mereka bahawa yang membinasakan umat sebelum kita adalah kerana jika ada orang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tapi jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Jadi dipilih dulu lah. Ya, Nabi SAW khutbah kerana ini, sebab itu perkara yang penting. Bukan tak pasal-pasal khutbah, pasal-pasal Jumaat. Patutnya khutbah kejap lagi. Adalah orang masjid datang diri, "Terima kasih kerana memilih masjid ini. Masjid ini akan mengadakan program-program semakian. Pertama hari Isnin begitu, hari Selasa begitu dan sebagainya. Terima kasih kerana menyokong." Khutbah ke bukan ni? Khutbah diri depan orang ramai. Dan tiga khutbah. Dia khutbah, khatib nanti lagi dua khutbah. Kadang lepas tu lagi. Lepas tak apalah, jangan sebelum. Sebelum masa dia telah di book oleh syariat, telah di reserve oleh syariat. So datang awal-awal, syariat yang suruh, bukan masjid yang suruh, bukan ahli jawatan kuasa yang suruh datang awal-awal. Syariat suruh datang saat pertama dapat gini sembelih untuk ni sembelih. Suruh datang awal untuk apa? Untuk tidur atau untuk dengar khutbah lagi? Untuk apa? Untuk ibadat. Baca Quran ke, zikir ke, ataupun solat lah. Sampai khatib naik ke mimbar, naik atas mimbar. Jadi dia dah dibuk, dia adalah untuk ibadat kepada Allah SWT. Awak nak buat apa semuanya tu, lepas tu semua, lepas khutbah. Awak nak jemahkan tu khutbah, awak nak syarahkan lagi khutbah tu, tak ada hal, tak ada pasal. Awak nak muzakarah buat lagi alat, itu semua dah buat lepas khutbah. Jangan buat seketika khutbah ataupun sebelum khutbah. Baik. Sebab Nabi SAW tak pernah lakukan demikian. Dan ini semua mengganggu apa ni, keramaian orang, orang ramai. Banyak sebenarnya masalah kita kalau kita nak fikir-fikirkan. Banyak. Dengar apa itu, ada apa? Ada khutbah lagi ataupun pengumuman. Banyak pengumuman, sana pengumuman, sana pengumuman, mikrofon pengumuman, doa lagi, diri kat dalam rumah sakit sediakan banyak. Nah, macam-macam lagi. Banyak betul cerita dia. Saya rasa senang akhir lagi buat apa tahu, soal khabar, buat apa ni, apa panggil tiap-tiap minggu ke apa kan. Distribut pada nak tahu cerita tentang masjid semua ada. Itu kan boleh habis. Banyak sangat nak cakap. Jadi maksud dekat sini bukan setakat apa ni, kita jadi kita memberi khidmat yang baik ini. Memberi khidmat baik masjid ini dituntut sebenarnya. Jangan salah faham, dituntut mesra jemaah itu semua tak ada pasal. Tapi jangan kita mesra jemaah tak mesra sunnah. Masalah kita kadang-kadang dah mesra jemaah tak mesra sunnah. Yang sunnah kita tak nak buat. Mata-mata nak apa dia, tak berserah jemaah ni masjid. Ini bukan company ataupun restoran ataupun apa, hotel ke, bukan kan? Bukan kan? Di rumah Allah SWT, di rumah awak pun. Yang penting semua bagus apa semuanya, jadi orang beribadat ikut sunat, itu utama dia. Itu yang utama dia. Yang lain awak jagalah. Kipas tak jalan, kipas berkeladak tu awak pergi cuci dulu. Betul lah. Sound system bagus. Itu tanggungjawab awak. Jadi orang dapat ibadat dengan sempurna. Awak ban handphone semua daripada apa ni. Semua mesti matikan, ingatkan. Itu boleh lah juga kan. Jadi jangan ganggu orang lain. Dan seumpama kadang-kadang bila kita pergi extra mile, dia dah macam dah pergi belok apa ni, apa jalan jalan yang lain. Jadi kita katakan ini rumah Allah SWT, dan setiap orang yang menjadi pemimpin, ketua, akan apa? Akan ditanya mas'ulun an ra'iyati. Kesiaplah jawapan untuk Allah. Jadi Usama memberi minta syafaat pada Nabi SAW tentang orang yang mencuri tadi. Nabi SAW melarang dan berkhutbah. Dalam Haji Wada, ini kisah kita ni, Nabi SAW berkhutbah pada dua hari. Satu ada hari Arafah, 9 hari bulan Zulhijjah, dan besoknya iaitu hari Raya Kurban, 10 Zulhijjah. Ada dua khutbah kat sini. Beliau menasihati dan mengingatkan manusia. Dan khutbah ini termasuk khutbah rutin, ratibah, ibadat yang disunatkan kepada pemimpin rombongan haji agar mereka berkhutbah kepada manusia seperti yang dilakukan Nabi SAW. Di antara khutbah beliau yang disampaikan pada waktu haji wada' adalah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya innas taqu rabbakum. Dan hal ini seperti firman Allah SWT sama juga, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua manusia agar bertakwa kepada Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka dan memberikan nikmat kepada mereka serta memberikan kesiapan kepada mereka untuk menerima risalahnya. Maka Allah menyuruh mereka untuk bertakwa kepada. Jadi ini dalil bahawa memerintahkan kepada ketakwaan adalah perkara yang amat penting sekali. Itu dimulakan oleh Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW, solatlah kalian 5 hari semalam, 5 waktu kamu. Salu khamsakum. Dan ini sebenarnya sebahagian dari takwa. Baik. Tapi dikhususkan solat ini kerana kepentingannya. Diingatkan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, berpuasalah bulan kalian, iaitu bulan Ramadan. Jadi orang semua dah tahu waktu ni, orang dah tahulah bila wajibnya puasa. Dan apakah waktu-waktu solat, dia tak payah sebut. Sebab ni waktu haji wada', syariat telah stable. Sabda Rasulullah SAW, tunaikanlah zakat harta bendamu. Juga tidak diterangkan apa harta benda yang nak ditunaikan zakat, sebab orang dah tahu ni dah akhir-akhir apa ni zaman risalah. Yang ini berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya dan jangan kamu bakhil dengannya. Sabda Rasulullah, dan patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian atau orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kalian. Nah, pemimpin ni ada dua macam. Satu yang pemimpin umum, pemimpin wilayah dan daerah serta kepala negara, pemerintah, menteri dan sebagainya. Dan ada juga pemimpin-pemimpin yang kecil. Pemimpin musafir tu pun pemimpin juga. Rakyat wajib menaati mereka dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wajib hukum. Adapun dalam urusan-urusan yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh mentaati mereka walaupun mereka memerintahkannya, kerana ketaatan kepada makhluk tidak didahulukan daripada ketaatan kepada Khalik. Jadi kalau dia suruh tunduk kepada jenazah ke apa, mengkafir ke, tak boleh lah. Kalau dia tak suruh, awak buat juga tu memang bukan pasal dia suruh, tu cerita lain. Awak lebih-lebih sangat. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat surah An-Nisa. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi ketaatan kepada pemimpin diatafkan, digabungkan kepada taatan kepada Allah dan rasulnya. Ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemimpin mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Kerana ataf mengikut kepada yang diatafkannya, dia bukan berdiri sendiri. Kita perhatikan ayat tu, taatilah Allah, ada taati tu kan. Taatilah rasul, ada taati, tapi ulil amri tak ada taati ke situ. Tak. Jadi menunjukkan bahawa mentaati ulil amri mengikuti ketaatan kepada rasul dan ketaatan kepada Allah. Allah mengungkapkannya dengan kalimat perintah untuk menjelaskan bahawa ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang berdiri sendiri. Ini wajib mentaatinya seperti kewajipan mentaati Allah. Jadi tak ada kita nak tunggu Nabi ini perintah ikut hukum Allah ke tidak, tak payah tunggu. Apa juga ada perintah, semua kita kena ikut. Oleh kerana itu, mentaati Nabi termasuk mentaati Allah, sehingga hukumnya wajib. Dan ini dalil bahawa hadis Nabi SAW semua hujah dengan sendirinya. Tak payah tunggu dia sesuai dengan Al-Quran ke tidak, tak payah. Dan ini dalil semua hadis daripada Nabi SAW, sama hadis mutawatir ataupun hadis ahad, semuanya hujah. Wa ati'ur rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu kecuali yang diredai Allah. Adapun para pemimpin selain beliau kadang memerintahkan sesuatu yang tidak diredai Allah. Maka dari itu ketaatan kepada mereka mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Betul tak? Kadang-kadang dia kata buka tudung. Betul tak? Ada tak? Tak sama macam itu. Ada pemimpin kata pakai tudung, kita yang tak nak pakai itu cerita lainlah. Sebab itu mentaati pemerintah ni kena lihat adakah perintah dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Tidak diperkenankan bagi manusia untuk menentang pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia berkata ini bukan agama. Dikarenakan sebahagian orang bodoh, jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat, dia berkata saya tidak wajib mengerjakan aturan ini kerana ini bukan syariat, atau kerana tidak ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini terjadi kerana kebodohannya. Jadi dalam aturan-aturan tertentu dan sebagainya, walaupun tak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, selagi dia bukan maksiat, maka boleh, bahkan wajib kita taat. Kami katakan bahawa menjalankan peraturan itu ada dalam kitab Allah dan ada dalam sunnah Rasulnya. Bagaimana? Iaitu firman Allah SWT dalam ayat ni, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Allah perintahkan mentaati ulil amri. Diriwayatkan dalam banyak hadis dari Nabi SAW bahawa beliau memerintahkan agar mentaati pemimpin. Di antaranya hadis ini, jika kita tidak mentaati pemimpin kecuali yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, berarti tidak ada gunanya perintah untuk mentaati mereka. Kerana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya wajib, baik diperintahkan oleh pemimpin maupun tidak diperintahkan. Jadi contohnya macam ini, kalau kita hanya taat pemimpin pada apa yang Allah perintah dan Rasulnya, tak payah taat dia pun sama juga. Kita memang kena taat dengan Allah dan Rasul. Jadi mana satu yang dimaksudkan kat sini? Mentaati pemimpin dalam hal-hal yang tidak ada dalilnya daripada Quran dan Hadis, tapi dia tidak bercanggahan dengan Quran dan Hadis. Kita taat. Kadang-kadang kita taat kerana terpaksa, bukan taat betul-betul kita redha. Kita taat kerana terpaksa, kerana kita tak ada choice lah. Melainkan apa ni? Melainkan ikut. Kalau tak ada, kita kena apa ni? Kena jail ke, kena sebat ke, dan sebagainya. Jadi tidak? Itu cerita lain. Kita bukan taat betul-betul, tapi kerana terpaksa. Tapi jangan jadikan peraturannya, undang-undangnya yang bersalahan dengan syariat sebagai alasan untuk kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Harta benda kita dia bekukan dengan cara tidak adil, tidak boleh jadi alasan bahawa ia adalah sesuatu yang boleh mengeluarkan satu akad yang lain dan sebagainya. Ini tu tak boleh jadi alasan. Batil ke tak batil, kita cuma ikut kerana terpaksa. Kalau kita ada kuasa dalam tu, kita nak keluarkan duit kita sekarang nak diaji, nak kahwin, tak kahwin lagi dan sebagainya. Macam mana benda kita nak buat dengan BPS contohnya? Betul tidak? Entah betul tidak, tak tahulah kan. Ada orang setuju, dia kata saya ni tak pandai simpan duit, saya dah tua, nanti saya nak pakai duit banyak. Kalau kasih saya duit SPF sekarang, saya nanti akan boros, akan bikin sini. Itu cerita lain lah. Dia sokong SPF, kita tak nak cakap. Jadi kalau orang Islam yang tahu, yang ada, yang tahu tentang urusan agama, maknanya dunia ni sekali. Jadi, tak ada masalah dia untuk menguruskan harta bendanya. Tak perlu orang lain untuk bekukan harta. Untuk konon maslahatnya di hari tuanya ketika dia sakit dan seumpamanya. Tapi taat tak? Taat lah. Awak buat hal pula. Jika kita tidak mentaati pemimpin kecuali yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, berarti tidak ada gunanya perintah untuk mentaati mereka, kerana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya wajib, baik diperintahkan oleh pemimpin maupun tidak diperintahkan. Masalah-masalah yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada ini termasuk masalah penting yang harus diperhatikan manusia, dan perintah Rasulullah harus dikerjakan. Wallahu a'lam. Okay, selesai kita bab taqwa, dan masuk pada bab yakin. Kita terangkan apa kaitan dengan bab taqwa dan bab yakin. Wallahu a'lam. Ada apa soalan? قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والمذكورين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.